الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله يا maha memiliki panggilan yang sempurna ini والصلاة القائمة dan engkau juga yang memiliki seruan untuk menegakkan salat. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala keutamaan dan kelebihanmu ya Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan bangkitkanlah nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda di tempat yang terpuji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Kami segenap kru Al-Hidayah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Ashar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.